Spesial buat yang di luar sana semua ya. Polisi, polisi, polisi. Kacamata itu bergaya, siap biko, siap biko, siap biko, siap biko. Berangkat suka kriminalitas, melayani ke terus tuan tanpa batas. Melawan panas, mengatur rupinya lalu lintas. Cita-citaku jadi polisi, waktu aku kecil. Kacamata itu bergaya, siap diriku, siap diriku, siap diriku, siap diriku. Berantas tugas kriminalitas, melayani ikhlas terus kuatkan tanpa batas. Melawan panas, mengatur hingga lalu lintas. Cita-citaku jadi polisi, waktu aku kecil. See you. topi rompi barat di kanan kiri, satu baju kacamata bergaya. Siap biriko, siap biriko, siap biriko, siap biriko. Mona Lisa. Aternuan, Aa Ipung. Terima kasih.